Demikian yang kita baca kesempatan kali ini, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qad wa'ana alhamdulillahi rabbil alamin.